Bismillahirrahmanirrahim. Wasif al-mu'allim. أما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرفا. طيب، pembahasan berikutnya المراد بالعلة المراد بالعلة نعم طيب من يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى الباء المراد بالعلة والحديث المعلي نعم الباء ini penjelasan tentang makna illah ya dan hadith mu'alli jadi apa yang dimaksud dengan illah di sini dan apa yang dimaksud hadith mu'alli nah ini penjelasan lebih luas karena pada penjelasan makna bait syair sudah dijelaskan sebenarnya bahwa illah yang dimaksud adalah illah ghamidah khafiyah allati tu'athir fi al-hadith yang merusak hadith. Nah. تفضل العلة في اللغة العلة في اللغة قال ابن فارس على العين واللام أصول ثلاثة صحيحة طيب ini penjelasan Syekh menukil penjelasan ابن فارس dari kitab Mu'jam Maqayis al-Lughah nah untuk penjelasan dari segi makna lugawinya bahwa kata alla itu kan ada dua huruf yang menyusun yaitu ain dan lam ya dan lamnya double dua kali ini usulun thalathatun sahihatun ini adalah tiga ya huruf inti yang merupakan huruf sahih ya nah ahaduha takarrurun au takrirun baik jadi ada tiga katanya usulun thalathatun sahihah na'am alla ini dari tiga huruf ini ada tiga usul jadi ada tiga makna maksudnya ya makna pokok yang pertama dari tiga usul itu ahaduha al-asl awal takarrurun atau takrirun pengulangan ya nah wal akhir A'aikun ya'uq. Yang kedua, yang ini al-aslu al-thani dari tiga usul itu. A'aikun ya'uq. A'aik itu penghalang ya. Ya'uq yang menghalangi. Kemudian wasali itu yang ketiga. Wasali itu ضعف الشيء نعم ضعف الشيء يعني كلام عن سسوات نعم إلى أن قال إلى أن قال والأصل الثالث العلة المرض وصاحبها معتل طيب Ila anqal, yakni sampai pada dipotong ini kan, ada nukta itu, tiga titiknya dipotong, keterangan Ibnu Faris, sampai pada ucapannya, karena yang terkait pembahasan kita dari tiga makna ini, dari usul salah yang disebutkan itu adalah al-aslu thalith, makna yang ketiga, do'fu syai, kelemahan sesuatu, ini yang terkait dengan kita. Al-illa yang maknanya apa? Do'fu syai, wal-aslu thalith al-illatu al-marad. Al-marad. Jadi al-illah al-marad. Semakna dengan al-marad itu. Semakna dengan apa? Penyakit. Nah. Wa sahibuha mu'tallun. Yang memiliki illah itu. Mu'tall. Berpenyakit. Nah. Wajib. Iqra. Qala ibnul a'rabiyu. Alal maridu. Ya'illu illatan. Fahuwa. Qala ibnul a'rabiyu. Ibn al-Arabi. Nah. Qala ibn al-Arabi. Qala ibn al-Arabi. Ala al-maridu ja'illu illatan fahuwa alilun. Ikra. Wa rajulun ulalatun. Ay kathirul ilayin. Kemudian Ibn Faris menukil ucapan Ibn al-Arabi. Ya, kalimat allal maridu madinya alla mudhari'nya ya'illu, allal maridu ya'illu. Illatan fa huwa 'alim. Nah, itu penggunaan katanya. Allal maridu, orang sakit itu telah sakit. Ya'illu, sedang sakit. Illatan, dengan suatu penyakit. Fahuwa alil, maka dia sedang sakit. Jadi alla itu ya'illu illatan alil, artinya apa? Maridha, yang maradu maradan maridun. Jadi alla sama dengan maridha, ya'illu sama dengan yang maradu, illa sama dengan marad. Jadi alil, marid. Rajulun ulalatun ay kathirul ilal. Jadi katakan rajulun ulalatun, seorang pria yang ulalah, berarti banyak ilalnya, artinya banyak apanya? Banyak penyakit. Nah, jadi dari segi bahasa, illa itu apa maknanya? Penyakit yang terkadang diungkapkan dengan cacat terkait dengan hadis, ya. Ini kan penjelasan sekarang, penjelasan lugawinya. Jadi secara makna bahasa, illa itu artinya apa? Penyakit. Berarti kalau diterapkan di hadis yang mu'al, berarti hadis yang berpenyakit. Dan artinya penyakit yang tersembunyi. Baik. Wal illatu. Wal illatu tanqasimu ila qismain. Al-awwalu atau al-ula. Penyakit, yakni kelemahan, ya. Orang yang sakit kan lemah. Nah, jadi jika di hadis itu ada penyakit, berarti lemah. Nah, di sini jelaskan terbagi dua. Yang pertama, illatun zahirah. Ya, penyakit atau kelemahan yang tampak. Kira. Al-ula illatun zahiratun. Kata'lili bil-intiqai zahiri. Al-jahalati. Atau ضعف بعض الرواة ونحو ذلك من العلل الظاهرة. Penyakit hadis yang tampak, kelemahan hadis yang tampak, seperti at-ta'lil, yakni memfonis, ya, hadis itu memiliki illah, memiliki penyakit, memiliki kelemahan berupa apa? Bil inqita'i adh-dhahir, dengan keterputusan sanad yang nyata, sanadnya terputus, tampak jelas. Nah, ini illa zahirah. Atau bil jahalati, atau di ta'lil, dilemahkan dengan apa? Dengan jahalah, bahwa rawinya ada yang majhul, tidak dikenal. Baik, majhul bisa jadi majhul ain, bisa jadi majhul hal. Jadi ketahui orangnya atau keadaannya. Atau dita'lil, dilemahkan dengan do'afi ba'dir ruwati, kelemahan sebagian rawi. Sayyir hifad. Rawinya sayyir hifad. Hafalannya lemah misalkan. Wanahfi dhali dan semisal itu minal ilil zahira, dari penyakit-penyakit atau kelemahan-kelemahan yang nyata. Nah, ini illa zahira. Ini jelas. Banyak yang bisa kalau ini. Ya. Dari kalangan ahli hadis. Baik. Yang kedua. Thaniyatu illatun khafiyyatun wa yudhahiratin. Wa hiya al-ma'na. Ma'niyatu. Wa hiya al-ma'niyatu huna fi hadha al-mabhasi. Liza fama hiya al-illatu fil istilahi. Baik. Yang kedua, illah khafiyah ghairu zahirah. Nah, yang kedua ini. Illah khafiyah ghairu zahirah. Khairah, insyaAllah. Naam, illah khafiyah ghairu zahirah. Jadi ini adalah penyakit yang tersembunyi yang tidak tampak. Nah, wahyal ma'niyatu huna. Ini yang dimaksud di sini. Al ma'niyah itu artinya yang dimaksud di sini. Jadi kata ana ya'ni ma'al ma'niyah huna fi hadzal mabhas. Pada pembahasan ini. Baik. Lidha kata Syekh, fama hiya lillati fil istilah. Oleh karena ini, maka apa itu? Apa makna al-illah pada istilah ilmu hadis? Nah. Yani illah khafiyah ghairu zahirah ini maksudnya. Apa definisinya? Nah, Al-Qur'an. Taqarabat عبارات الحفاظ في حدها لذا يمكن القول بأن العلة اصطلاحا هي عبارة عن أسباب خفية غامضة تقدح في الحديث مع أن ظاهره الصحة والسلامة منها. نعم الشيخ menjelaskan bahwa عبارات الحفاظ, ungkapan-ungkapan ya hufaz fi haddiha, dalam mendefinisikan ya, had itu ta'rif sama ya, dalam mendefinisikan, dalam memaknai illah khafiyah, taqarabat yakni mirip, satu dengan itu mirip kita, hampir sama gitu. Nah, oleh karena ini mungkin dikatakan ya, disimpulkan dari definisi yang mereka, sekian definisi yang mirip itu, simpulkan bahwa al-illah istilahan, secara istilah adalah, nah ini dia, ibaratun, illah itu adalah ungkapan, an asbabin khafiyatin ghamidatin, ungkapan dari faktor-faktor yang tersembunyi, yang samar, takdahu fil hadithi, yang merusak hadith, melemahkan hadith, ma'anna zahirahu sihhatu, padahal atau bersama ya, sesungguhnya zahir lahiriah yang tampak dari hadith itu kesahihan, wassalamat minha, dan keselamatan dari faktor-faktor itu. Jadi bersama dengan penampakan hadis bahwa sahih atau selamat dari itu, ternyata secara tersembunyi ada faktor yang merusak itu. Wal qafahu huna amrun nisbiyun faqad takhfa ala ba'din wa la takhfa ala akharina wa hum nuqadul hadithi wa sayarifatuhu kama sabaqo bayanuhu wa sayati. Nah, saya menjelaskan al-khafa, al-gumud, al-khafa, kesamaran, ketersembunyian, penyakit itu. Di sini amru nisbi sifatnya. Amru nisbi artinya perkara yang relatif, bersifat relatif. Amru nisbiyun, perkara yang bersifat relatif. Relatif itu ya faqad takhfa 'ala ba'd, mungkin saja sama tersembunyi atas sebagian ahli hadis, wala takhfa 'ala aqarin, dan itu tidak tersembunyi, tidak samar bagi yang lainnya. Tidak samar bagi yang lainnya yang levelnya mereka itu nuqadul hadis wa sayarifatuhu. Mereka adalah para kritikus hadis dan ahli ya meneliti hadis sebagaimana telah lewat, yang tingkatannya jahabidah dari kalangan huffaz yang memang hafalannya luas, pengetahuan ilmu riwayatnya luas, hadisnya luas ya, tajam pemahamannya. Nah, mereka bisa mendeteksi penyakit yang tersembunyi itu pada saat yang lainnya tidak mampu. Jadi relatif kan. قال العلامة ابن الجزري في منظومته المسمات بالهداية في علم الروايات العلامة ابن الجزري dalam manzumahnya yang berjudul الهداية في علم الرواية mengatakan, ikra, apa katanya? Yakni mendefinisikan ini. Thumma al-mu'allal alladhi bi'illati takhfa wa yadriha atibba sunnati. Nah. Thumma al-mu'allal, kemudian المعلل حديث المعلل yaitu الذي بعلة dengan علة تخفى yang tersembunyi, yang samar, yakni samar bagi keumuman orang ya, meskipun yang mengaku sebagai atau dikenal sebagai ahli hadis samar bagi kebanyakan mereka. Wa yadriha, dan diketahui, dideteksi oleh atibba sunnah, tabib-tabibnya sunnah, tabib-tabib hadis yang mengobati hadis. Ah, dia mengerti bahwa hadis itu ada apa penyakitnya karena dia tabibnya. Dia ahli ilal. Tamam. Wa alaihi aqul, wa alaihi aqulu al hadithul muallu هو الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة. طيب. Jadi berdasarkan ini saya mengatakan, kata Syekh, menyimpulkan Syekh dari itu Syekh Imam Bukhari, الحديث المعل هو حديث معل adalah hadith الذي اطلع فيه على علة, hadith yang di deteksi padanya, didapati padanya, diketahui padanya ada illah, ada penyakit, kelemahan, takdahu fi sihhati, yang merusak kesahihannya. Tayyib, ma anna zahirahu salamah, padahal lahiriah yang tampak dari hadis itu selamat dari illah tersebut. Naam. الحديث الذي طلع فيه على علة تبدأ في صحته مع أنها ظاهره السلام عين بها فرقا. Jadi ظاهر الحديث السلامة من العلة, lahiriah yang tampak baik-baik saja hadis ini, sahih-sahih saja, tidak ada masalah, tidak ada sesuatu, padahal ternyata di dalamnya ada illah, penyakit, kelemahan yang merusak kesahihannya yang dideteksi oleh ahlinya. Tamam. الجيم محل علم العلل. الجيم محل علم العلل. محل علم العلل. hadis-hadis yang menjadi topik pembahasan ilmu idl, yani hadis-hadis apa yang dibahas padanya idl. Sebenarnya kita sudah lewati ya, sudah kita lewati pada keterangan Al-Hafidz Abu Abdillah Al-Hakim ya, sudah kita lewati itu pada pembahasan yang pertama dinukil ucapan Al-Hakim bahwa illatul hadith yaktiru fi ahadithi thiqat. Pembahasannya bukan pada hadith-hadith rawi yang majruh, iya kan? Karena rawi-rawi yang majruh yang memang rawi itu telah dijarah, telah dicela, ya memang jelas tidak diambil hadithnya. Tapi hadith al-thiqat, hadith rawi-rawi yang thiqat yang diambil hadithnya, pada asalnya diambil hadithnya, itu pada hadith-hadith mereka itulah banyak ditemukan ya illat khafiyah ini. Nah, jadi bidang pembahasan ilmu ilal itu bidangnya adalah pada hadis as-siqat. Nah, ikra halu. Mahallu wa maidanu ilmu al-ilal huwa hadis as-siqat. Jadi bidang dan medan pembahasan ilmu ilal itu adalah hadis as-siqat. Justru letaknya di mana ini? Hadith rawi-rawi yang thiqah. Nah, dzalika anna al-asla fi akhbar thiqati al-qabulu wal ihtiyaj. Lidza takhfa 'ilalu ahadithihim 'ala katsirin mimman yashtaghilu bil hadith wala yadhharu lahu khulal tilka al-hadith. Baik. Hal itu dikarenakan kata Syekh yang merupakan hukum asal pada akhbar ath-thiqat, pada hadis-hadis para rawi yang thiqah, yang diriwayatkan oleh rawi yang thiqah. Pada asalnya al-qabul wal ihtiyaj, hukum asalnya riwayat mereka diterima dan dijadikan hujjah. Kan mereka thiqah, terpercaya. Pada asalnya begitu. Lida, oleh karena ini takfa'i lalu ahadithihim, oleh karena itu tersembunyi samar penyakit-penyakit yang ada pada hadith-hadith yang mereka riwayatkan. Ala kathirin mimman yastaghilul hadith, atas kebanyakan orang-orang yang bergelut ya, yang bergelut dengan ilmu hadith. Wala yadharu lahu, dan tidak tampak baginya khalalu tilkal ahadith ya, kerusakan ini, penyakit-penyakit, kelemahan-kelemahan yang ada pada hadis-hadis itu. Nah, karena itu ada riwayat ats-tsiqat yang pada asalnya diterima dan dijadikan hujjah. Nah, kembali di sini dinukil ini ucapan Al-Hafidz Abu Abdillah Al-Hakim, tidak perlu kita ulang ini. Qala Al-Hafidz Abu Abdillah Al-Hakim, sudah kita baca sebelumnya. Wa inna ma yu'allalu haditsu min awjihin laysa al-jarh fi marfa'. Fa'inna hadithan majruh sakit wahid. Wa'illatul hadith yakthuru fi hadithi thiqat. Jadi bidang pembahasannya bukan pada hadith rawi-rawi yang majruh. Ya. Karena hadith rawi-rawi yang majruh yang sudah dicela, sudah dijelaskan sebelumnya, ya, dia sakit wahid. Memang sudah gugur, dilihat dari rawinya saja ditemukan, oh ini rawinya rajulun majruh. Ya. Sudah dijarah. Sudah dicela oleh ahli hadis. Jadi tidak direkomendasi, ya sudah gugur, lihat rawinya saja sudah gugur hadis. Sakit wahid. Nah, dhaifun jiddan sudah. Sangat lemah hadisnya. Selesai. Hah? Melihat rawinya majruh, hadisnya dianggap gugur, sudah tidak diterima. Nah, yang jadi masalah adalah hadith as-siqat. Kita mendapati hadith rawi-rawinya siqat. Fulan, siqat. Nah, mereka meriwayatkan satu hadith yang ternyata ada illah. Tapi itu sama, tersembunyi. Nah, justru itu ya, bidang pembahasannya. Fahuwa yabhathu. Fahuwa yabhathu fi fi fi hadithihim lakashfi ma qad ya'tari. Likashfi. Likashfi ma qad ya'tari hadithahum min al-khata'i wal-wahmi. Wahuwa yu'na bisabri marriyatihi ma'an nadri wa tadqiqi fiha. Baik. Jadi ilmu ilal itu membahas pada hadith-hadith al-thiqat, riwayat thiqah. Ya, jadi penelitian illah yang tersembunyi itu pada riwayat al-thiqat untuk menyingkap dikasyfi ma qad ya'tari hadithahum, untuk menyingkap sesuatu yang mungkin ya'tari hadithahum, mungkin masuk pada hadith yang mereka riwayatkan min al-khata'i wal waham, berupa kesalahan atau waham, ya, salah ingat itu pada periwayatan, dan sehingga itu merupakan kekeliruan dalam riwayat. Wahai yu'na bisabri marwiyatihim, dan itulah yang dimaksudkan dengan sabar marwiyatihim, dengan ya mengumpulkan mendata seluruh riwayat mereka, dikumpulkan semua untuk kemudian diteliti. Ma'an nadri wa tadqiqi fiha, bersama disertai pembahasan dan penelitian yang detail terhadap seluruh riwayat yang disabar itu, yang dikumpulkan itu. Jadi caranya dikumpulkan semua. Kemudian dipelajari secara teliti. Nah, ini yang bisa ahlinya. Nah, kemudian di sini dinukil keterangan Imam Muslim, ya, dan cukup panjang. Tidak perlu kita baca. Yani, nah, bisa dibaca, silakan dibaca sendiri karena kepanjangan ini. Tetapi kesimpulannya kan sudah dijelaskan oleh Syekh tadi. Nah di sini Syekh sedang menukil ucapan Imam Muslim, ini diukil dari kitab At-Tamyiz. Syekh menjelaskan, fa fi hadzal naqli 'an al-Imam Muslim yakshifu lana bi wudhu'in wa jala'in 'an majali hadzal naw' min an-naql. Pada nukilan dari Imam Muslim ini, ya, menyingkap kepada kita secara jelas dan gamblang mengenai majal hadzal naw', mengenai apa bidang pembahasan jenis hadis ini, ya, minan naqdi, dari kritikan berupa apa, wa huwa hadithu thiqat, yaitu kritikan pada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh thiqat dalam rangka litanqiyatiha, dalam rangka untuk membersihkannya minal awhami wal akhta', dari waham-waham dan kesalahan-kesalahan. Baik. Wa an-nadhiru fi kitabihi al-manqul 'anhu anifan, kata Syekh, yang melihat pada kitabnya Imam Muslim al-manqul 'anhu anifan, yang dinukil darinya tadi, yakni kitab At-Tamyiz, salah satu karya Imam Muslim. Imam Muslim penulis Sahih Muslim, murid Imam Bukhari, yang melihat membaca kitab At-Tamyiz karya beliau, ya, yajidu tatbiqahu li hadzal naql wal i'lal, dia akan mendapati praktek kritikan dan ya vonis, ya, melemahkan hadis, bahwa hadis itu memiliki kelemahan illat yang tersembunyi min hadis thiqat, pada hadis-hadis roi-roi yang thiqah. Jadi kesimpulannya jelas, saya kira intinya bahwa pembahasan hadis mu'al itu pada hadis roi-roi yang thiqah. Nah, untuk membersihkannya dari kesalahan-kesalahan dan waham-waham yang ada, jadi ketahuan, oh, ini riwayat yang mu'al, ini riwayat yang mu'al. Jadi ada yang mengatakan, ini kan thiqah, Nah, najis itu itu. Nah, zahir wasih as-sihhah. Ya. Tampaknya sahih karena rawinya thiqah, tapi justru itu ada illah di situ, makanya itu butuh dibersihkan. Nah. Baik. Di zaman kita di antara yang menulis kitab khusus tentang ini Syekhuna Mubin Al-Wadi'. Judul kitabnya Ahaditsu Mu'allah Zahiruha Shihhah. Ah, begitu judulnya. Ahaditsu Mu'allah, hadis-hadis yang mu'al zahiruha shihhah, yang tampaknya sahih. Nah, ini saja dulu barakallahu fiik. Ini tersisa beberapa pembahasan yang nukilannya cukup panjang, kita pilih saja. Pembahasan terakhir ini tentang wasailul kasbi 'anillah, yakni wasilah-wasilah yang ditempuh untuk menyingkap adanya illah, penyakit tersembunyi pada hadis. Nah, ini banyak nukilan, nanti kita mungkin pilih-pilih dengan tujuan ada gambaran bagi kita gitu. Nah, ada gambaran bagi kita tentang wasilah-wasilah itu. Nah, semoga bisa kita selesaikan nanti di satu pertemuan. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.